Tangan dibalik secepat kilat bergerak. Masuki daerah lawan, bergerak cari kawan. Satu dua sentuhan mencoba dekati gawang. Coba lihat peluang sambil membuka ruang. Siapkan dirimu jangan sampai peluang terbuang. Pemirsa masih menit-menit terakhir, kita doakan terus timnas Indonesia. Sekarang Indonesia melakukan serangan untuk umpan bola lautan berlari antar provinsi. Dia melakukan dribbling paripurna. Iya ampun cantik manja paripurna jepret. Seperempat miliar batalion pun siap bergabung. Siap untuk bertahan walau di bawah tekanan. Arah serangan lawan mendadak berpindah ke kanan. Bek kiri menutup, nyaris beradu lutut. Sempat adu mulut, emosi mulai tersulut. Permainan berlanjut, stadion makin berkabut. Umpan tarik tak terbaca lawan, pemirsa langsung ke kotak kita sambut. Sekarang Indonesia berhasil berlebut. Mengirim bola dengan kelok 9 sambil berlari kebut. Kotak ketik bola, dia berikan perarahan. Mengentang kotak ke lawan, lambungkan kenangan berhasil dilebut. Iya ampun jepret, Indonesia juara. Let's go.